Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idatu sujudi sahwi jabrul khalalil waqi'i qablahu wal waqi'i ba'dahu wal waqi'i fih wala yajburu nafsahu. Jadi manfaat atau fungsi dari sujud sahwi adalah menambal kecacatan yang terjadi sebelum atau setelahnya atau terjadi di dalamnya. Tapi sujud sahwi tidak bisa menambal dirinya sendiri. Ini masing-masing akan dijelaskan ini ya. Yang pertama suratul khalalil waqi qabla sujudi sahwi. Penggambaran kecacatan yang terjadi sebelum sujud sahwi bi anfa'al sababan min asbabi sujudi sahwi qatar kita syahdul awal. Penggambarannya adalah seorang yang melakukan satu dari beberapa sebab sujud sahwi, misalkan meninggalkan tasyahud pertama. Fayajudu fi nihayati sholatil sahwi fayajburul khalalal waqi qablahu. Orang yang meninggalkan tasyahud awal sebelum ia salam disunahkan sujud sahwi, disunahkan sujud karena lupa ya, lupa tidak melakukan tasyahud awal. Maka sujud sahwi ini fungsinya adalah menambal kecacatan yang terjadi sebelumnya. Suratul khalalil waqi, ini penggambaran yang pertama tadi lumrah ya. Suratul khalalil waqi ba'da sujud sahwi, penggambaran kecacatan yang terjadi setelah sujud sahwi. Bian sajada lisahwi lisababin min asabi sujudi sahwi thumma ba'da dhalika sujudi fa'ala sababan akhar min asbabi sujudi sahwi. Penggambarannya adalah seorang yang melakukan sujud sahwi karena melakukan satu dari beberapa sujud, dari beberapa sebab yang mensunahkan sujud sahwi, kemudian setelah dia sujud dia melakukan sebab yang lain, dia melakukan sebab yang lain dari sebab-sebab sujud sahwi, misalkan makan sedikit lupa atau berbicara sedikit ya, makan sedikit dan berbicara sedikit itu tidak membatalkan sholat tapi mensunahkan sujud sahwi. Jadi kalau dia melakukan kesalahan kedua kali setelah sujud sahwi, fala yajudu lisahwi maratan tsaniyah li'anna sujud sahwi yajburul khalalal waqi'a ba'dahu. Jadi dia tidak disunahkan sujud sahwi kedua kali karena sujud sahwi yang sudah dilakukan itu bisa menambal kecacatan yang terjadi setelahnya. Jadi penambalnya sudah dilakukan, dia baru melakukan kesalahan. Yang ketiga suratul khalalil waqi'i fi sujudi sahwi bi an sajada lisahwi li sababin min asbabihi tsumma fa'ala sababan akhar li sujudi sahwi wa huwa sajidun lisahwi. Penggambaran kecacatan yang terjadi di saat sujud sahwi adalah dia melakukan sujud sahwi karena melakukan sebab-sebabnya. Lalu dia melakukan sebab yang lain di saat sujud sahwi. Jadi melakukan sebab sujud sahwi di saat sujud sahwi. Contohnya ka'akli qalilin nasyan aw kalamin qalilin nasyan. Jadi makan sedikit atau berbicara sedikit di saat sujud. Fala yajudu lisahwi maratan tsaniyah li'anna sujud sahwi yajburul khalalal waqi'a fihi. Maka tidak disunahkan sujud sahwi kedua kali karena sujud sahwi yang dilakukan sudah bisa menambal kecacatan yang terjadi di saat sujud. Yang keempat suratu qaulihi wala yajburu nafsahu. Sujud sahwi tidak bisa menambal dirinya sendiri. Itu penggambarannya bi an dhanna anna alaihi sujud sahwi bisa bamin minal asbab qatar kita sahudil awal thumma tabayyana ba'da sujudi annahu lam yaf'al dzalika sabab. Penggambarnya adalah ada orang yang menyangka bahwa dia melakukan sebab sujud sahwi. Dia menyangka tidak melakukan tasyahud awal. Ternyata faktanya setelah dia sujud ternyata dia melakukannya. Jadi misalkan ya, misalkan ada orang yang menyangka dia tidak melakukan sujud, dia tidak melakukan tasyahud awal. Kemudian dia sujud sahwi. Lalu setelah dia sujud sahwi ada orang yang, ada beberapa orang ya, ada banyak orang yang mengatakan, oh, kamu tadi tasyahud awal, kenapa kamu sujud? Ya itu kan berarti faktanya berkata lain. Fahunaka yusanu ayajuda lisahwi maratan tsaniyah li'anna sujuda sahwi la yajburu nafsahu. Jadi dalam kondisi seperti itu, sujud sahwi yang dilakukan tidak bisa menambal dirinya sendiri. Artinya dia harus melakukan sujud kedua kali ya. Karena tadi sujud sahwi la yajburu nafsahu. Mas'alatun hal yajuzul iktisaru ala sajidatin wahidah lisahwi. Ada satu masalah, apakah boleh melakukan sujud satu kali? Apakah boleh melakukan sujud satu kali untuk lupa? Jawabannya la yajuzu illa idza sajadal ula. Tsumma arada ayaktafiya biwahidah fa hunaka yajuz. Fala yajuzu ayaktafiya biwahidatin ibtidaan. Jawabannya tidak boleh kecuali bila dia melakukan sujud pertama lalu dia berkehendak untuk cukup satu saja, maka hal itu cukup ya. Jadi sebenarnya ingin melakukan dua sujud, tapi setelah dia melakukan satu sujud, dia berubah pikiran, oh, satu sajalah. Kalau begitu boleh ya. Kalau begitu boleh. Jadi kalau dari awal sudah niat satu sujud tidak boleh, tapi kalau di tengah-tengah baru satu sujud, kemudian dia niat satu sujud saja boleh. Kalau niatnya satu sujud di tengah-tengah boleh. Kalau dari awal tidak boleh. Asbab sujud sahwi, beberapa sebab yang mensunahkan sujud sahwi. Al awalu fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan kal aqlil qalil. Sebab yang pertama adalah melakukan hal-hal yang membatalkan sholat bila sengaja, tapi tidak membatalkan sholat bila tidak sengaja, dan hal itu dilakukan dengan lupa. Seperti makan sedikit ya. Makan sedikit itu kalau sengaja membatalkan sholat. Kalau tidak sengaja mensunahkan sujud sahwi. Kalau tidak sengaja tidak membatalkan sholat tapi mensunahkan sujud sahwi. Masalatun hunaka fi'lun la yubtilu amduhu wa la sahwuhu wa yusanu lahu sujudu sahwi famahu. Ada teka-teki ya. Ada satu gerakan yang tidak membatalkan baik sengaja maupun tidak tapi disunahkan sujud sahwi. Kalau tadi bagian pertama kan kalau sengaja batal, kalau tidak tidak batal. Kalau ini ada sesuatu yang sengaja, baik sengaja maupun tidak, tidak membatalkan sholat tapi disunahkan sujud sahwi. Apa itu? Huwa nakluruk nil qauli ila ghairi mahallihi kal Fatihah. Hal itu adalah memindah rukun sholat yang berupa ucapan ke selain tempatnya. Contohnya membaca Fatihah. Membaca Fatihah itu kan dilakukan di saat berdiri. Ada orang yang membaca Fatihah dibaca saat sujud atau ruku. Lah itu baik sengaja atau tidak, tidak membatalkan sholat tapi disunahkan melakukan sujud sahwi. Kemudian masalatun yang kedua, gunaka fi'lun yumtilu amduhu wa la yumtilu sahwuhu wa la yusanu lahu sujudu sahwi famahu. Ada gerakan ya, ada sesuatu yang bila sengaja batal membatalkan sholat, bila tidak sengaja tidak membatalkan sholat tapi tidak disunahkan sujud sahwi. Kalau tadi yang seperti ini kan sunah sujud sahwi ya, tapi ada yang tidak disunahkan sujud sahwi. Apa itu? Idza hawalal mutanaffilu fi safarihi dabatahu anil qiblah sahwan wa raddaha fawran wa la yajuzu lisahwi ma anna amdahu mubtilun. Penggambarannya adalah orang yang mengendarai sesuatu ya, orang yang mengendarai kendaraan ya, mengendarai hewan ya, ini zaman dahulu. Ada orang yang bepergian dengan mengendarai hewan. Itu kan dia harus menghadap ke kiblat ya. Kalau memang dia menghadap ke kiblat. Tapi di tengah-tengah jalan hewannya itu berpaling dari kiblat. Hewannya itu tidak menghadap kiblat, malah melenceng. Melencengnya itu tidak sengaja. Kemudian dia mengembalikan hewan itu mengarah ke kiblat dengan seketika ya. Hal ini kalau dilakukan dengan sengaja kan batal. Tidak menghadap kiblat kan batalkan sholat ya. Kalau tidak sengaja tidak batal. Tapi hal ini tidak mensunahkan sujud sahwi.